tak pernah berkata ini salah dirimu, karena kodrat milik Maha Pencipta. Walau cinta kita seindah mutiara, tetap akan menjadi buah derita. Bye.